curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, curahan perasaan dan humor, balik maning ke ya, tesi karonyong kaki samiti ke sing jan ceritane anak-anak bae ya. Lagi sih ke ceritanya tentang tukang parkir nang ngarep supermarket. Ini jenengane parkiran nang supermarket tulis anu akeh banget ya. Montore bola-bali teka, bola-bali lunga. Mulane nang kono, ayo ya. Ke tukang parkirnya menetapkan peraturan. Pokoke siapa bahas ini tip nang montor nang parkiran kue montore ada dikunci setang. Masalah nggak dikunci setang, tukang parkirnya udah pindah-pindah kangelan. Tapi ternyata ana salah satu wong sing arep nitip nang montor kue mandan ngejelan. Mandan angel wong ngejajal tilike baju. Yuk kanan kanan kanan kanan kanan kanan banting banting banting banting banting ya kiri kiri kiri kiri kiri ya maju maju maju maju ya ya ya ya ya ya kalau bapak aman aman aku aman wis kono bapak dijamin gue montore aman nang kene orang maling orang karong nang kene tenang bapak. Tukang parkir ya. Kayak montornya nyong aman nang kene ora? Aman bae aman tenang bae jangan khawatir. Benar. Benar. Temenan. Temenan. Oke bapaknya garingan ah becer-becer. Luar butuh jam rolas wengi tetep tak jaga bae nyong Pak. Aja khawatir nyong ke tukang parkir profesional. Nyong ke tukang parkir sing wis janan pengalamane pirang-pirang. Dadi ora usah khawatir, ora usah maras nang kene montore dijamin aman. Pira ge? 1000 bae. Celarang-larang. Ya sewu, titip nyong ya, gak usah matiin dang lu. Is tenang bae, cak patir. Lalu kita ini helmnya tinggal bae, helmnya bak. Helmnya tinggal bae, helmnya aman, aman, usah patir. Waduh, iya nyong kelalen. Iya kelalen. Masya Allah, untung nangku diingetaken yang jasa langgar orang yang melumarin supermarket gak bawa helm apuran data nih. Dasarnya nyong anu ake pilake sih ya. Makan lu ya. Wah iya nyong bae kelalen mau. Montore untuk kunci stang kok. Kondisi tak. Kondisi ke prive. Aduh, kena kena peraturan pak. Tadi sih ngarep titip motor nang kene. Orang sah perlu dikunci setang. Kita masalahnya nang kene dijamin aman. Orang dikunci setang ke prive. Gua nggak rana maling, nggak rana garung. Kok pengen aku digapa? Oke pak, nang kene tenang baik aman. Orang sah khawatir. Kita masalahnya gua nggak ada dikunci setang. Nggak rana bang. Arep jukut motor, utawa markir na motor kok dimindah-mindah angel nyong. Lagi urusanmu ya, nyong ora urusan, ora urusanmu lagi jukut ya. Nek kira-kira daerah parkiran nek wis kebek kon pindah kana kae. Kon parkir nang kana bae aja kabehan kon mlebu maring nggone kowe. Kok ngarep nang dhewek wis sih. Ki apa kok ora kaya kuwe, Pak? Ki anu arep ngarep nang wengi maning ki malam Minggu. Ki kadang-kadang wong akeh banget sing nitip nang motor. Dadang motor dikunci setang, engko nyuli pindah-pindah angel. Ora urusan, ora urusan ora ada duit nyong. Aku kuwi menjaga jangan sampai montore nyong kuwi dicolong wong. Aja ngasih montore nyong digondol wong, kuwi aja kurang ajar kowe. Apa aku nglemboni nyong kowe? Ki Pak nyong ora nglemboni bapak ke. Ki masalah sana peraturan, ki peraturannya tertulis kayak nang ngarepan ke motor jangan dikunci setang apa motor jangan dikunci setang ora pokoknya motornya aku dikunci setang pak minggir ke pak aduh jan ajangin angel dadi wong ya minggir kowe minggir nyot kunci setang motornya nyong pokoknya sih butuh ya motornya aku dikunci setang nek orang kowe hilang apa kegelam tanggung jawab alah boro-boro kowe sih jenenge sandal becepit wis giceng loro-lorona nunggu kiwe kabeh maning kok patut dicar orang mungkin kok bisa ngelironi montore nyong anyar kaya ya montore nyong anyar minggir ya pak kok disit pak tak minggir pak sedulur kewongnya ternyata ngejel bae karpe montore dikunci setang bae jajal kaya ngapa barang wis dikunci setang yo tiliki maning. Pak, kena kandani kue pak, kandani kena. Weh, aduh jah, kedomongi wis alon orang ngandel bepe ya. Weh, aku ngelaman ke tukang parkir kena kue ya. Weh, aku ngelaman ke senyak kendaraan kena kue ya. Weh, siapa kue, genyong? perkenalkan pensiunan marinir, pensiunan marinir. Pensiunan marinir. Anu marinir kereta api jurusan ngendi kowe, Pak? Kowe masinis. Marinir ge, wong militer ge. Ada main-main karo nyong kowe. Tukang parkir tapi jeneng kemamprung buat kowe nyakin. Apa enak sep nanyong apa? Kowe enak kampung nanyong apa? Ge, Pak, nyong kudu nantang Rika, Pak. Tapi Rika sing nyalai aturan. Rika nyalai aturan ora mung siji. Ora mung siji kuwi priwe? Nyalai aturan sing di maning? Ge, Pak, siji ya nang kene ge peraturan wis genahke ya. Sapa bae sing arep nitip nang motor nang kene aja dikunci stang, apa? Aja dikunci stang. Eh, kau anaknya siapa kau jenis ya? Kau anaknya siapa kau jenis ya? Kurang asal kau ya? Kau montor-montor nyong, kau nyong di tuku montor karo duit, karo lambemu ya? Dadi nyong ngunci setang montor nyong, dadi nyong ngapa-ngapa kena montor nyong, kau karo-karo penyong. Kau montor-montor nyong, artak rusak, artak dedel duel, artak gembesi, artak balangna, artak wolak mari kurang gerak, kau karo penyong. Tukang parkir pancen nandiri kayak kowe gue ya. Tambangnya toksik sangar. Pak, aja nyala-nyalana tukang parkir Rika, aja nyala-nyalana batik-batiknya nyong Rika, aja ndawak-ndawakna masalah Rika, aja ndawak-ndawakna kasus Rika. Kono ndawak-ndawakna kasus kepriwe lho, kok karep-karep kepriwe sih? Hah? Kayak motor-motornya nyong, tak kunci setang gue, hah, kenyong. Kayak Pak Nung Sewu, Pak, gue lambein aja nyangar, Pak, gue lambein aja bahor-bahor, kayak cangkemnya mandan mincong sedih, ha? Oke, anggir Rika pancin harap kunci setang motor Rika, bodoh ngono. Ay pancen aturan-aturan sapa bae sing arep parkir nang kene aja dikunci stang montore pancen aturan Kang Nyong. Nyong sing gawe. Dadi sapa bae sing langgar termasuk Rika, kowe ora bakal dihukum, tapi masalahe siki untuk kowe. Masalahnya apa maning? Lambemu kuwi ngomong dhewek, ya peraturan-peraturan kowe sing gawe, Mbok. Peraturan-peraturan kowe sing gawe, Mbok. Kowe sing masang nang kana tulisane, Mbok. Sapa bae sing langgar termasuk Nyong, ora dadi masalah, Mbok. Ya wis, apa maning sih, apa maning? Aja gawe masalah anyar maning kowe, aja gawe masalah anyar maning kowe. Gawe masjid bae kowe. Kae musala, Pak, masalah-masalah kepriwe? Kae musala ya. Wis, iki pokoke gelem ora gelem, montornya tak parkir, tak kunci stang. Kuwi njaga yang ngono, ora ya karep-karepmu. Aja karepe Rika bae sing ngomong, aja karepe Rika bae sing nyangar, aja karepe Rika bae sing ngetok naodol. Nyong, dine kesempatan nyong pengin ngomong nyong. Sepisan maning, Pak. Anggar Rika arep kunci stang montor Rika. Kowe bodho-bodho wae karep-karepe Rika, nyong wis memperingatkan. Nyong wis gawe peraturan perkara Rika dilanggar ngono. Tapi siki masalahe ya Pak mantan marinir, kowe mesti sing dikunci stang nang Rika. Lah du motor Rika, kowe motor sebelah Rika. Motor do main ati gue motor. Kowe kok kurang ajar Pak dadi wong yakin. Orang hormati banyu Rika materi nyong apa? Kan motore wong liya, mulane maling-maling. Anggur arep tuku motor aja sing kembaran. Maling-maling arep tuku motor gue aja sing warnane padha. Dadi ora salah. Jadi sing tak kunci stang nang nyong itu tuh montore nyong ya. Sebelah montore nyong ya. Wala kasus gara-gara montore kembar kayak kita bisa salah kunci stang nyong dan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.